saat larut dalam sedih, tak berhenti putaran ini bumi. Saat gentar hela nafas, tak berhenti cepatnya laju masa. Hentikan tangismu, lekas. Berbinar matamu, lekas. Waktumu sangat terbatas, lekas. Hentikan tangismu, lekas. Hargai nafasmu, lekas. Waktumu sangat terbatas. Yang dicinta datang pergi, tak terhindari tekanan hati. Lirih ajarkan kau bahagia, waktu-waktu kian merasa berharga.